ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum mayit dikubur dalam petinya? Karena di kampung saya mayit itu dibuat peti dari kayu, kemudian dikubur, kemudian diberi tanah. Karena di kampung ternyata berair ketika digali, jadi masyarakat buat seperti itu. Kalau ada keperluan, misalnya daerah ketika digali airnya tinggi, ya, nggak mungkin mayat dimasukkan, maka diberi dari sesuatu yang membuatnya berat, membuatnya berat. Ya, jelas ya. Itu bukan diberi dengan peti. Jadi kalau membuatnya berat seperti itu, boleh diberi dari apa namanya, diberi dari apa namanya, sesuatu yang menindihnya, yang bukan dari jerami, bukan juga dari apa, bukan pula dari sesuatu yang dibakar. Ya, kalau beri dari batu misalnya supaya dia tertindih ke bawah, itu enggak ada masalah. Atau diberi papan sedikit, bukan papan yang disambung dengan ini, disambung dengan, tapi papan hanya untuk menutup, itu enggak ada masalah. Biasanya kan orang pakai papan ya, kalau diturunkan dibuatkan lahat, masuk ke lahat, sisa ditutupi di situ, batu atau papan, maka dia enggak keluar, itu solusinya. Kalau hanya untuk menahan, jangan sampai mengapung. Tapi kalau dikubur pakai peti, nah, ini menyerupai kebiasaannya orang-orang kafir di dalam apa? Penguburan. Dan umat Islam itu cara penguburannya ada dua. Dibuatkan lahat, itu yang paling afdolnya, dan dibelah saja. Tidak ada lahatnya, dibelah langsung ke bawah. Nah, baik.